يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan 1000 amalan sehari semalam insyaallah taala. Boleh. 11. At-tayamum atau memulai dari sebelah kanan. At-tayamum adalah wudu. Arti apa? Taya. At-tayamum. Hah? Tayamum. Tayamum. Pakai nun atau mim? Ya, tayamun. Tayamun. Tayamun. At-tayamum. Dalam wudu artinya mendahulukan membasuh anggota tangan dan kaki yang sebelah kanan, kemudian baru anggota tubuh yang sebelah kiri. Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu fitana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih." Adalah Rasulullah SAW menyukai untuk mendahulukan yang kanan ketika memakai sandalnya, menyisir, bersuci dan dalam semua urusannya. Oke, itu perhatikan di situ tayamun mendahulukan yang kanan itu sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah. Ada 4 hal di situ yang disunahkan untuk mendahulukan kanan. Yang keempatnya umum. Yang pertama, sandal. Memakai sandal dan melepasnya dengan kiri. Kemudian yang kedua, menyisir. Dimulai dari kanan maksudnya gini. Dan dengan tangan kanan. Jadi dimulai dari kanan dulu gitu kan. Kemudian apa yang ketiga? Bersuci. Suhur, bersucinya wudu, mandi junub dimulai dengan kanan. Mandi junub itu kan bisa dengan kanan. Kan sunahnya semua mandi junub, wudu, sebagaimana wudu kita dalam sholat, untuk sholat. Kemudian dimulai dari bagian kanan, apa gitu, tangan atau apa-apa, ya kanan. Ya. Siram airnya. Siram airnya, enggak tubuh. Kenain bagian kanannya. Ya, kemudian yang lain bisa nihikuli, yaitu semua urusannya. Yang tapi ini umum, tapi ada pengecualian. Jadi semua urusan ini selama urusan itu mubah dan positif. Ya, mubah dan positif. Atau adapun kalau misalnya urusan kayak membuang kotoran, ya itu maka disunahkan dengan kiri. Seperti cebok, nah, bukan sunnah malah, itu menjadi wajib. Cebok baik kencing ataupun buang air besar. Jadi wajib. Ya gitu ya. Silakan lagi terus. Biarin. 12. Menambah bilangan basuhan dari 1 kali menjadi 3 kali. Tambahan tersebut berlaku dalam membasuh muka, kedua tangan dan kedua kaki. Sudah selesai? Sudah. Enggak ada dalilnya? Enggak ada. Baik, untuk yang tiga, yang tiga kan, itu maksimal sunnah untuk wudhu. Untuk wudhu itu maksimal sunnah. Walaupun mandi, nggak harus dengan tinggi. Lebih nggak apa-apa. Lama sejam mandi junub nggak apa-apa. Atau pas mandi junub, junub lagi. Pas lagi mandi, juga mandi lagi di situ. Nah, kalau misalnya wudhu, cukup tiga. Lebih dari tiga boleh nggak? Haram. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang melebihi tiga itu? Faqad ta'adza wa zalama. Dia berbuat berlebihan dan dia berbuat zalim. Maka haram, enggak boleh. Ya, jadi tiga maksimalnya sunnah untuk wudu ini untuk. Dan itu khusus tiga itu diperbolehkan untuk pencucian wajah, tangan dan kaki. Adapun kalau kepala dan telinga enggak. Cukup sekali saja. Walaupun dalam syariah membolehkan sampai tiga dalam syafi'iyah. Namun yang sahih adalah cukup sekali aja, udah cukup. Ya. Karena dia mengusap saja, udah. Dan juga masalah kufain, mengusap kuf. Ya, itu cukup satu, enggak tiga, cukup satu aja. Baik, wallahu a'lam. Teruskan. 13. Mengucapkan dua kalimat syahadat setelah selesai dari berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Manfaat ucapan ini disebutkan pada sebuah riwayat, niscaya akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan ia bisa masuk dari pintu mana saja yang ia sukai. Baik, itu masuk ke dalamnya, itu baru sunnah itu ya, dibukakan pintu-pintu surga. Itu masuk ke dalamnya wudu sunnah dan wudu wajib. Ya, wudhu sunnah juga insya Allah masuk. Setelah itu, setelah wudhu, kita bilang Bismillah ilallah, da'ulah syarikalah, wa syaduna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Lalu ditambahin dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatahirin. Itu lebih afdol lagi. Ya, gitu ya. Silakan. 14. Berwudhu di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitih thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan kewajiban Allah yaitu salat. Salat naon? Maka langkah kaki yang satu menghapuskan dosa dan langkah kaki yang lain mengangkat derajat. Ya, itu kalau misalnya dia wudunya di rumah. Ya, wudunya di rumah. Jadi syaratnya untuk mendapatkan itu wudunya di rumah bukan di masjidnya. Tapi wudu di rumah sunnah, enggak harus di rumah. Ya sunnah aja. Rumah ini masuk ke dalamnya dikiaskan ini kantor kita misalnya sebelum ke masjid kantor gitu kan. Jadi yang penting tidak di masjidnya ya bro, tapi di tempat kita berada sebelumnya itu disunahkan dan insya Allah akan dihapus dosa-dosa saya dan diangkat derajatnya sesuai dengan derajat jalannya dia banyak berdoa. Nggak apa-apa, tapi jangan mengucapkan bismillah dalam masjid. Apa ini dulu? Mau baca bismillahnya sih di dalam hati atau? Ya boleh di luar pintu, boleh pas sebelum wudunya, kalau di luar pintu Allahumma inni a'udzubika min kulli khathatin. Kalau di dalamnya misalnya apa? Kencing dulu misalnya, terus wudu, sebelum wudu baca bismillahnya di kalbu, di hati. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh baca bismillah aja di kamar mandi, cuman enggak. Karena Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah memiliki cincin atau semacamnya yang bertuliskan lafal jalalah kemudian dikeluarkan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh memasukkan benda-benda yang ada lafal jalalahnya atau lafal yang muqaddas gitu kan ke dalam kamar mandi karena itu tempatnya najis kecuali darurat. Dengerin kajian, nggak masalah. Karena para salaf sendiri, di antara ahli hadis, ketika mereka lagi buang air bahkan minta dibacain kaidah. Tapi apinya ditaruh di dekat kamar mandi. Tapi di dalam. Tapi yang ada tempatnya itu. Buat baiknya jangan di luar. Di luar. Di luar aja taruhnya. Baiknya. Cuma anda nggak tahu kok ada pelarangan itu nggak tahu. Tapi baiknya di luar aja. Hah? Musab bin Umair? Hah? Masih belum gantung nih, Al-Quran nih. Al-Quran kaki nih. Kita kebelet, kelupaan. Gak apa-apa kalau kelupaan mah. Karena kebelet, tubihul mahdurat. Lalu emang kalau udah kebelet itu? Udah gak mikir apa-apa. Jangan kan kebelet, pas lagi gak kebelet pun kayaknya gak punya pikiran aja. Enggak, artinya kalau udah keberat tuh gak mikir ada musah padahal ini, gak mikir dah. Ya, waktu di dalam itu, maksudnya keluar. Ya, gak mungkin keluar dari keadaan itu, udah biarin aja, udah Allah Ta'ala maaf ampun, gak masalahnya. Enggak, kalau udah terlanjur udah lah, terusin aja. Iya, kalau misalnya memang, misal Quran musah tersebut ditakutkan, apa namanya, dicolong, ya, hilang, gitu kan. Ya boleh, gitu. Malah harus dibawa daripada hilang, gitu kan. Ya, dapatkan tas. Ah, ya, dapat tas. Ada foto, ada apa segala macam. Ditinggal di luar kan, di pikiran. Di pikiran, terus lapor DKI. DKI lebih bingung. Gitu. Ini gak masalah. Oke. 15. Ada. Maksudnya ialah menggosokkan telapak tangan pada anggota wudu bersama air atau setelahnya. Ya. Dalk itu artinya mijit ya. Sebab kalau misalnya kita nyuci ya. Kita nyuci kan biasanya mijit-mijit siang. Ya itu bagi yang nyuci yang masih nyuci tradisional. Kalau misalnya kita ini. Ya ini dalk namanya. Ini dalk. Ini namanya dalk. Dia tidak sekadar ngalirin gini seret itu enggak. Tapi sampai gini-gini. Itu jal, gosok-gosok gitu. Nah itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib ya. Tetapi begini, dalam mencuci seperti muka, ini, kaki, itu kan harus menyeluruh sampai air itu ke permukaan semua bagian yang harus dicuci. Nah kalau misalnya dia udah kayak gini seret semua itu ya ijza, itu boleh. Wajibannya sudah tertunaikan. Walaupun gini sunnah, tapi ada kalanya mungkin diwajibkan dalf. Kayak misalnya di takhlil ini menyala-nyala, ya seperti ini dalf. Kalau diginiin, yang pakai cincin, ya kan? Tapi kalau misalnya ada cincin yang ternyata terutama cincin yang memang dia itu gede. Ya panjang akik terus gede gitu kan, terus panjang dan pasti nggak ada terowongan yang bisa nyalurin air, maka dia harus minimal gini-gini, geret-geretin gini supaya air itu berulang-ulang masuk ke dalam mulai lubang sama hand soap nggak apa-apa. Kalau lubang, kalau lubang nggak apa-apa. Selama benar sudah habis wudhu kita ada coretan pulpen dikit nggak masalah. Coretan pulpen nggak masalah pak. Pulpen, terus tinta, itu gak masalah. Tato, itu gak masalah. Ya mungkin dari segi lahanatnya beda. Makanya tadi yang bilang, seseorang bisa aja beribadah, dia tetap dosa. Karena melihara tato. Kecuali bagian bertobat. Kalau wilayah yang tidak terkena air itu, ada toleransinya berapa besar? Misalnya kalau ada ketempelan isolasi, ya kecil gitu. Oh itu gak bisa? Gak boleh. Walaupun sedikit, nggak boleh. Karena apa? Isolasi sendiri itu tidak menghantarkan air dia. Apa? Kalau nggak tahu, ya. Kalau nggak tahu ya berarti kan harus diulang. Salat. Iya. Iya, karena dia nggak memenuhi syarat sah salat, ya kan? Wudunya kan nggak benar, ya kan? Wudunya nggak benar. Bukan nggak masalah. Tinta spidol nggak masalah. Atau? Ah, itu masalah imam itu. Aku kenapa tadi kok kayak mau teriak-teriak gitu? Pacet. Cet ini tergantung cetnya. Kalau cetnya kemasan tuh begini, kemudian tetap aja kulit itu terlihat normal, nggak masalah insya Allah. Tapi kan biasanya cet nggak gitu ya, tebel gitu kan? Nggak bisa. Susah ngebersihinnya kalau yang di sela-sela ini. Hah? Sela-sela kuku. Nggak ya, semampunya antum kok itu mah. Enggak ini kok, kalau udah usaha terus nggak bisa ya udah. Maksudnya harus menunggu zaman gitu kan. Baru nggak apa-apa. Oh iya tadi imam yang ke isolasi. Ya dia lihat, kalau misalnya masih ada kesempatan untuk mentabiin, harus ditabiin itu. Wah tadi saya melihat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, astagfirullah, astagfirullah. Duh, ada isolasi kan. Waduh. Ini sejak, oh iya tadi, sejak sebelum wudhu berhadap, kemudian ada sholat di sini tadi habis bikin kado. Nah terus, ya harus dibayarkan ke makmum. Afwan, sholat anak batal, sholat anak gak sah tadi. Wow, gigir. Gigir. Harus diulang. Hah? Kalau misalnya tidak tahu, makmumnya gak, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau imam itu, ya, dalam kitab Al-Karim Syafi'i, kalau imamnya itu memang dia berhadas satu semacamnya tadi, nggak sah sholatnya. Kalau udah bubaran, maka nggak masalah dengan semua itu. Makmumnya dalam mazhab Syafi'i tidak terkena bukan hukuman apa ya, pengulangan. Mereka sholat tetap mujri, imamnya ini yang masalah. Tetapi ini kan masalahnya masih mampu untuk mengklarifikasi, masih mampu untuk mengklarifikasi. Nah, dan ini juga bisa bersyubhat orang, walaupun misalnya ah saya udah mujri, tetap aja gak enak karena tadi berimam dengan orang yang gak sah sholatnya. Maka diperbolehkan, bahkan dia lebih dianjurkan lagi untuk makmum ikut lagi. Tapi kalau dalam syafi'inya sendiri tidak masalah. Yang masalah itu di imamnya sekarang, gitu loh. Karena apa? Karena posisi makmum ini ketika bersolat pada imam dalam tidak tahu kondisi imam seperti apa. Beda kalau misalnya makmumnya tahu imamnya ini berhadas, maka makmum mau solat belakangnya tetap nggak sah makmum itu, karena tahu. Paham nggak beda ya di sini? Oke. Dia di belakang imam. Ada, yang nggak bisa juga dia hukumi berhadas, nggak, belum tentu. Iya, makmumnya nggak bisa hukumin. Kenapa? Karena bisa jadi plaster itu dipasang setelah dia berwudu, kan nggak tahu. Kan menunggu bayan dari imam. Maksudnya kan beda kalau misalnya makmumnya ngeliat imam sebelum jadi imam kentut dulu, terus gitu kentut ya, kentut dia, terus tetap aja dia mau jadi imam. Nah makmumnya ini nggak boleh ikutan. Orang nasihatin, pak, loh tadi kan kentut pak, ya wudu saja deh pak. Alah, sampean ini nasihatin aku apa? Ngiyal dia, makmumnya ya wes oben, kentut oben kan. Ya udah, imamnya jadi imam, makmumnya jadi makmum. Sah enggak sholatnya? Nah ini enggak sah, karena apa? Udah jelas ini, udah jelas ketahuan berhadas. Imamnya ngotot, enggak boleh. Makmumnya sholat, walaupun sholat sampai khusyuknya, dia khusyuk banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua enggak sah, enggak ada yang sah itu. Malah dosa itu semua tuh orang. Gitu loh, dosa. Tapi bagi yang enggak tahu, enggak apa-apa, sah sholatnya. Seperti misalnya masbuk, nggak tahu kalau misalnya itu kentut baru sah, nggak sebelum sholat. Maka ini tetap sah sholatnya. Tapi yang mungkin lebih baik insya Allah, kalau tahu imam yang bertobat abis itu, pengumuman saya tadi seperti yang kalian tahu, saya tadi kentut duluan. Maka kita ulang lagi sholatnya. Ulangi sholatnya wudhu dulu, maksudnya imamnya wudhu dulu. Gitu. Ya, jadi lihat dari masjid saya. Pas ketempelan suatu itu tadi setelah ragu itu atau belum wudhu ya, ragu gimana? Itu kembali ke yakin. Itu kan raguan syak. Membina kepada al-yakin. Al-yakin la yazul bisyak. Al-yakin di sini maksudnya al-asr. Asrnya antum tidak berselasih. Ya, salam. Asrnya antum tidak berselasih kan? Makanya udah kembali ke asal antum suci gitu loh. Udah, tinggalkan keraguan itu. Kalau memang itu ragu 50-50 ya Pak ya. Kalau ada zon rojih, maka zon rojih ini yang dipakai. Yaitu, tapi lebih berat saya ini masih isolasi sebelum wudu. Nah, ini yang lebih berat lagi pikirannya, maka dihukumi enggak sah. Gitu. Ya. Jam berapa? Iya, karena banyak soal jawabnya. Kalau kita terakhiran, diem semua. Bingung. Iya, jam 7 udah ya? Oke, ya udah kalau gitu kita cukupkan sampai sini. Insya Allah, gak apa-apa ya. Ini sampai berapa poinnya? 15, gak apa-apa ya. Enggak, yang penting ilmu ya. Insya Allah kita lanjutkan besok juga. Untuk yang ini juga. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.